وهو المذكر المعلل لحدث شاركه وقتا وفائلا ما حكمت إجلالا لك فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل ما هو خلق لكم وإني لتعروني لذكراك هزة فجدت وقد نظرت لنوم ثيابا. الثالث من المفائل, yang ketiga dari maful-maful. Al-maful lahu, maful lahu. Wa yusamma al-maful li-ajli wa min-ajli, dikatakan li-ajli dan dikatakan min-ajli. Wa huwa dan dia, ini kullu masdarin, tiap masdar mu'allalin lihadatin, arti mu'allalin lihadat ay alwaqi' li'illatin. Kullu masdarin, setiap masdar mu'allalin lihadatin ay jatuh untuk suatu illah, illah lihadatin, illah lihadatin, suatu kejadian. Jadi kullu masdar, tiap masdar mu'allalin, yang jatuh untuk menerangkan illah lihadatin, suatu kejadian, musyarikin lahu, yang berserikat terhadapnya, fi zaman wal fa'il, waktunya dan fa'ilnya sama. Jadi maful mutlak, maful li'ajli, tiga syarat, satu masdar. Masdar ini menerangkan suatu illah, illahnya suatu kejadian. Tiga, harus berserikat antara apa? Berserikat antara masdar tadi, waktunya, dan juga pelakunya. Pelakunya sama, ya, di waktu yang sama, masdar menerangkan suatu illah. Jelas ini insyaallah. Maful ajli, masdar. Masdar, masdar yang mu'allalin li hadats, panjang semuanya. Nanti kita jelaskan dalaman ulil. Wa dzalika kaqauli ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka menjadikan jari-jari mereka di tangan-tangan mereka, di telinga-telinga mereka, minas sawa'iq, dari apa ini? Dari petir, suh. Hadharul maut, karena khawatir mati. Hadharul, lihat, masdar. Hadharul di masdar. Mansub, dia dinasabkan. Baik. Masdarun mansubun. Dzukira, dia disebutkan illatan, suatu illah. Ingat, hadara ini disebutkan untuk illah. Illa lija lil asabi. Illa, kenapa jari-jari itu dimasukkan di dalam telinga? Berarti hadar di sini, kawan, masdar. Dia mu'allal, menerangkan suatu apa? Suatu kejadian, suatu sebab terhadap suatu kejadian. Sekarang di sini, masdar ini menerangkan illah, illahnya apa? Sebab kenapa mereka yaj'aluna aso bi'ahum fi adhanihim. Alasannya apa? Idan, karena hadharul maut. Suf, wa zamanuhu wa zamanul fi'li ja'li wa'id. Waktu maful li'ajleh dan waktu menjadikan telinga masdar itu satu, ayat bersamaan. Jelas? Jelas. Wa fa'iluhu, sedangkan wa fa'iluhuma, fa'ilnya hadara dan fa'ilnya ja'ala itu satu. Wa humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Gini tik, tik, tik, agak sulit. Coba lihat. Kumtu ijlalan li Muhammadin. Mana masdar? Ijlal. Ijlal ini sebab menerangkan kumtu. Gitu? Jelas? Kumtu. Jelas ini. Satu, waktu ijlal dan waktu berdiri sama. Jadi saya berdiri plus langsung ketika itu karena ijlal, ijlalan. Tapi kalau saya berdiri sekarang, terus ijlalnya besok enggak masuk. Pelaku sama pelakunya, pelaku ijlal dengan koma sama enggak? Yaitu saya, itulah maful ajli. Terpenuhi syarat satu masdar. Masdar ini menerangkan suatu ilah, ilahnya apa? Kejadian berdiri. Pelaku koma dengan ijlal, satu pelakunya itu saya. Waktu ijlal dengan berdiri sama. Itulah maful li'ajli. Jelas. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim hadaral maut. Mereka menjadikan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka karena takut mati. Asyuk. Siapa yang takut mati dan siapakah yang yaj'aluna? Satu, orang-orang kafir. Waktu mereka memasukkan tangan ke telinga dan waktu ketika mereka takut mati sama. Jelas? Jelas ya kawan? Sama pelaku, sama waktunya. Jelas kira-kira ini? Paham bagaimana? Kurung? Kurung paham? Diringin mana yang tipe ya? Jelas ya Allah? Falamma ustufiyat hadi syurutu ingtasoba, maka ketika ini terpenuhi syurut-syurutnya, mana ini hadaro, maka dia menjadi nasob. Falau faqada al muallilu syartan min hadi syurut, maka andai kata luput al-muallil, masdar yang memberikan ilah tadi itu luput, ya, walau faqada, maka andai kata luput al-muallilu, oh, sesuatu yang memberikan ilah, luput sarton, suatu syarat, min hadi syuruti, dari syarat-syarat ini, wajib jarruhu, wajib dijerkan, bila mit ta'lil, dengan lamut ta'lil. Ditulis ya kawan. Alam laisa bisyartin. Alam laisa bisyartin. Gak harus dengan lam. Bal yajuz ayyujarra bikulli harfin min hurufil jarri ad-dalati 'ala ta'lil. Bal yajuz, bahkan boleh. Ayyujarra, dicerkan. Bikulli harfin, dengan setiap huruf. Min hurufil jar, dari huruf-huruf jar. Ad-dalati ala ta'lil. Ad-dalati ala ta'lil. Wa ya alam. Wa min. Wa fi. Wal ba. و Wa mimman nassa ala dzalika Ibnu Aqil. Wa mimman nassa ala dzalika Ibnu Aqil. Titik. Baca di Ibnu Aqil. Tabiqi. Jadi intinya apa? Lam ini enggak syarat ya. Ya, sementing semua huruf jar yang berfaedah ta'lil, semua huruf jar yang berfaedah ta'lil. Enggak mengharuskan dengan lamul jar. Fa misalu ma faqada al masdariyat. Fa mislu ma faqada al masdariyata. Qauluhu ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jamisuf. Dialah Allah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Suf di sini. Berarti kan di sini mana sekarang? Pakailah lakum. Huwallazi khalaqa. Khalaqa lakum. Sekarang kita lihat sebab apa Allah menciptakan. Untuk siapa? Untuk kalian. Ilah. Ilahnya menciptakan adalah untuk kalian. Dua, siapa yang menciptakan? Fa'ilnya kan Allah. Yang nomor tiga, siapa? Tapi intinya lakum ini masdar. Lakum bukan mas, masdar. Maka dipakai kum bukan masdar. Makanya dijerkan dengan anu. Fa'innal mukhotobin. Maka sesungguhnya orang-orang yang dikhitopi humul illatu fil khalqi. Mereka adalah illah kenapa diciptakan. Kenapa kok diciptakan? Karena untuk kalian. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk siapa? Untuk kalian. Illah Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk siapa? Untuk kalian. Tapi karena lakum bukan masdar, kum bukan masdar, maka dikasihlah lakum lamu ta'lil. Jelas? Fa innal mukhatabina humul illatu fil khalqi. Wa khufidha dhamiruhum bil lam, dan dijerkan dhamir mereka dengan lam, li'annahu laisa masdaron, karena bukan masdar. Karena bukan masdar. Wa kadzalika qaulu mri'il qais. Walau anna ma as'ali atna ma'isyatin kafani wa lam atlub qalilun minal mal. Berarti kan di sini andai kata bahwasanya apa-apa yang saya usahakan karena mencari maisha yang paling sedikit. Apa yang saya usahakan ilahnya apa? Untuk mencari maisha yang sedikit. Sebabnya kenapa di ayat A untuk mencari adna maisha. Tapi sekarang adna ini apa? Bukan mas? Mas dan isim tasdil. Makanya dikasih li adna. Lamu ta'lil. Fa'adna as'alu tasdil walaysa bimasdaron falihada ja'a makfudon bilam, oleh karena dia dicerkan dengan lam. Jelas? Wa misalu ma faqada ittihadaz zaman, dan contoh hilang syarat zamannya sama antara masdar sama masdar apa? Antara fi'il sama masdarnya zamannya berbeda adalah qauluhu titeni fajitu waqad nadhat li naumin siyabaha la dasitri illa libsatal mutakhadzili. Opat ini dah. Fajitu, aku datang sang suami atau sang pacar laki-laki, waqad nadhat, sedangkan dia wanita itu udah melepaskan bajunya untuk tidur. Suwan berarti kan ya. Lada asitr, ketika asitr tersembunyi, ketika waktu enggak ada, illa libsatal mutafaddili, kecuali baju keistimewaannya. Apa baju keistimewaan? Baju tidur yang nyerawang yang tipis. Kowe nyerawang itu. Ae. Di sini lihat antara ta tu ya, antara tu dengan melepas baju berbeda apa enggak waktunya? Berbeda enggak? Saya kan datang. Sedangkan melepas pakaian sebelumnya dah, sebelum datang kan, itu udah melepas pakaiannya. Ya apa enggak? Di sini antara fi'il dengan apa? Dengan setelahnya berbeda. Aina masdar linaumin. Guna masdar. Ya. Waktu melepas pakaian tidur dengan saya datang berbeda apa enggak? Berbeda. Lihat. Fa innan nauma, maka sesungguhnya tidur. Wa in kanat. Ah, terbalik ya, Mas. Terbalik, melepas dengan tidur ini. Wafat nahud li naumin. Bukan itu ya. Saya datang sedangkan dia wanita telah melepas baju tidurnya untuk tidur. Kenapa dia melepas baju? Ilah ya, Allah. Ilahnya karena tidur. Lah, sekarang lihat antara tidur dengan melepas lebih dulu mana? Melepas, izan enggak masuk kan? Ayo, tadi itu ya biru ya, Pak. Ngomong enggak biru. Wa inna nawma, maka sesungguhnya tidur. Wa in kana illatan, meskipun tidur itu illa fi khalqi siyab, dalam melepas baju, lakin zamanu khalqi tsaub, waktu melepas baju itu sabiqun, lebih dulu daripada waktunya tidur. Makanya dipakai linaumin, enggak nauman, linaumin. Imron. Ingat loh, waktu tidur dengan melepas baju sang wanita itu lebih dulu mana, Imron? Iya, gak mungkin berbarengan ya. Gak mungkin berbarengan, melepas gisi. Kita lepas, terus turun, ya mungkin. Ini kira, lepas dulu. Wa misalu, dan contoh ma faqada ittihadal fa'il. Contoh, lepas, gak terpenuhi syarat samanya pelaku antara masdar sama fi'il, pelakunya berbeda. Qauluhu wa inni la ta'runi li dzikraki hizatun kama in tafadhal usfuru balallahul qatru. Masyaallah. Wa inni, sesungguhnya aku, la ta'runi, sungguh menimpa kepadaku. Lidik roki, ketika mengingatmu. Apa itu hizatun? Apa hizatun ya, Fuan? Gerakan. Ini kan guncangin loh, kanyepan, gemeteran. Ketika ingat si dia, gemetaran dia. Kama ing tafadul usuru, sebagaimana burung gemetaran belalahul kotor ketika apa? Kehujanan. Ketika burung kehujanan, kanyepen cah. Ketika ingat si dia juga kanyepen. Nah, sekarang lihat mana fa'ilnya? Lataruni. Mana fa'ilnya? Hizatun, gemetaran. Mana fa'ilnya dzikraki? Kamu, lain kan? Ya enggak, Ikhwan. Mana masdarnya? Dzikraki. Mana fa'ilnya dzikraki? Ketika ngingat kamu. Kamu itu loh, dzikraki, ngingat kamu. Dan apa namanya? Mana fa'ilnya lataruni hisatun? Lihat. Kenapa dia gemetaran? Ilai apa? Ilai ngingat kamu. Jelas. Waktu ini podo waktu ini. Ngingat kamu datang gemetaran. Tapi antara fa'il, pelakunya berbeda. Kalau fa'ilnya fi'il adalah hisatun. Dan fa'ilnya lataruni apa? Lizikroki adalah kamu. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya mengingat, hiya illatu uruwil hizah, dia adalah illah sebab uruwil hizah. Apa uruwil hizah? Tertimpanya satu gemetaran tadi. Wa zamanu wa wahid, zamannya satu, illah zamannya satu, pas ingat datang gemetaran. Walakin ikhtalafal fa'il, fa'ilnya berbeda. Fa fa'ilul uru hiyal hizah, la ta'runi hizatun fa'il ni maf'ulun be. Wa fa'ilul zikro huwal mutakallim. Man mutakallim? Ketika saya ngingat kamu. Ketika salah saya, si laki-lakinya kan, ngingat kamu. Itu yang berbeda ke fa'ilnya. Fa'ilnya la ta'runi adalah hizah, dan fa'ilnya la zikro adalah saya itu, yaitu saya. Wa fa'ilu dzikra huwal mutakallim, li'annal makna li dzikri iyyaka, karena saya mengingat kamu. Idan kanya mafulun be, iya adalah, adalah apa? Adalah apa fa'ilnya. Jelas ya Allah, Fan? Wis, Syam? Hah? Apa? Iyaki kamu. Karena wanita. Falamma iqtulifal fa'il, ketika fa'ilnya berbeda, khufidho, dia dicerkan, bilami dengan lam. Fa'ala hadha ja'a qawluhu ta'ala litarkabuha wazina, supaya mereka itu menungganginya wazinatan dan untuk berhias. Fa'in tarkabuha, berarti karena sesungguhnya tarkabuha bitakdir li'an tarkabuha wa wa illatu li khalqil khayli wal bighali wal hamir. Kita nih, Allah menciptakan apa? Khail, kuda, awa bighal, keledai, dan hamir. Tujuannya apa? Litar kabuah, supaya kau menungganginya. Jadi kan? Ilah menciptakan apa? Khail adalah untuk ditunggangi. Nah sekarang, litar kabuah. Ay, li'an, karena an apa? Litar kabuah. Tar kabuah itu apa? Mangsub dengan an, mudmarah, ya kan? Anudar Eva kan li'an tarkabuha. Lihat sekarang. Maka litarkabuha bukan menjadi maful mutlak, maful asli. Kenapa? Lihat, kenapa lihat. Waji'abihi makrunan bilam. Dia didatangkan, tapi dibarengi dengan apa? Lam. Ini lam, litar. Sebab li'khtilafil fa'il, karena berbeda fa'ilnya. Siapa yang menciptakan khamir wal-wikhol? Allah. Siapa yang, mana fa'ilnya litarkabuhaan? Antum. Ya kan? Berbeda fa'il kan? Yang ke Ewan, berbeda fa'il. Lianna fa'ilal khalqi huwallah wa fa'ilur rukub banu adam, yaitu an, antum semuanya. Jelas insyaAllah. Waji'a biqaulihi jalla sana'uhu wazinatan mangsuban. Lianna fa'ilal khalqi wa tazayyun huwa lain dengan kalau wazina. Kalau wazina maful mut, mutlak. Lihat ya. Kalau li'alitar kabuha, maka dipakai li, litar, pakai lam. Kalau wazina ma'tuf kepada litar kabua, ma'tuf kan ma'tuf kepada mahal, maka wazina tan maful mutra. Sebab siapa yang menciptakan adalah Allah, dan siapa yang menghiasi adalah Allah. Yang menciptakan dan yang menghiasi adalah Allah. Wazina tan mangsuban li'anna fa'ilal khalqi wa tazayyun huwallahu azza wa jalla. Idan wazina tan irabnya apa? Maful li'ajli. Maful li'ajli. Apa maksud tadi? Ada dua irob, ada mengartikan maful mutlak mim ta, dan ada yang mengartikan maful asli. Tapi di sini maful li asli. Sampai selesai insyaallah. Enggak. Untuk menghiasi apa menghiasi? Untuk menghiasi makhluk. Tapi siapa yang bikin menghiasan? Allah. Kita sampai di sini insyaallah. Apa dia? Satu lagi dia. Thank you. Ah, sudah. Alah, kasih maknanya dulu. Tidak begini, tidak begini. Ini kan, maksudnya. Maksudnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pernah tuh nggak punya pajak pernah kami. Yang pertama tadi saya ragu itu. Aku wake dan yang lain. Ya anak-anak di mana dan Tuhan. Jangan lupa dari mengingatkan diri, menghasilkan diri.